Mitra Bisnis, ada komentar di sosial media yang mengatakan mudahnya menjadi menteri dan presiden saat ini, di mana yang menjadi prioritas kerja adalah impor. Semuanya diimpor, mulai dari daging, cabai, singkong, sampai garam. Bahkan sebagai lelucon, kalau perlu, menteri dan presidennya diimpor juga. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda soal ini? Itu kan sudah banyak dikritik dan disayangkan oleh berbagai pengamat, ya, pengamat ekonomi, pengamat kebijakan, ya. Kalau program-program yang dilakukan yang nampak saat ini itu tidak ada program yang merekayasa, menciptakan nilai tambah, mengarah ke kemandirian ekonomi, ketahanan ekonomi, ya, karena nampak sekali, ya, impor-impor untuk kebutuhan-kebutuhan pokok itu meningkat, sayur-sayuran meningkat impornya, buah-buahan meningkat, daging, beras meningkat, garam meningkat, ya, rakyat pun jadi malu jadinya, ya. Nah, malu ini kan dibikin oleh pemimpinnya. Nah, ini tandanya apa, ya, pemimpin dan pejabat-pejabat kita ini rupanya yang kita dapat adalah orang-orang malas, pemimpin yang malas, pemimpin yang nggak mau kerja keras, nggak mau merekayasa, menciptakan nilai tambah, ya. Nah, ditambah lagi dengan apa, peningkatan besar-besaran penjualan sumber daya alam, luar biasa lonjakan eksploitasi batu bara 5 tahun terakhir. Itu menunjukkan kita ini dapat pemimpin dan pejabat-pejabat yang malas, pejabat yang kerjanya hanya menjual harta. Jadi wajar kalau pemimpin dan pejabat-pejabat ini tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat atau masyarakat banyak yang kecewa. Apakah justru ada muatan politis di dalamnya, Pak? Ya, kalau namanya menteri sudah pasti ada pertimbangan politisnya mengangkat seorang menteri itu. Nah, termasuk ketika mengangkat orang yang latar belakangnya orang profesional. Kalau menterinya itu bukan dari partai Demokrat, itu bukan orang partai, tetapi memang latar belakangnya adalah pedagang, bukan orang seorang engineer, bukan ahli produktivitas, bukan orang yang dari teknik industri misalnya, ya. Bukan orang yang punya perhatian pada penciptaan nilai tambah. Jadi betul-betul orang yang perhatiannya bagaimana melihat peluang, ngambil untung dari situasi pasar, kan gitu. Itu diambil dari orang profesional, pilihannya Pak SBY. Semacam tipe ideal bagi Pak SBY lah. Keren gitu ya, pendidikan luar negeri, ya, keturunan orang kaya, kan gitu. Ya, sebetulnya kalau untuk Gita Wirjawan sih, ya masyarakat karena tidak kenal banyak ya, siapa itu Gita Wirjawan, ya, itu kan dia hanya dikenal di kalangan terbatas, kalangan elit gitu. Jadi saat ini ya masyarakat tidak tahu, mulai mengenalnya mungkin karena Pak Gita Wirjawan sendiri sedang meningkatkan popularitasnya untuk ikut konvensi Partai Golkar untuk menjadi calon presiden atau mungkin calon wakil presiden. Masyarakat ya harus mempelajari kelebihan dan kekurangannya. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Saya Wendy Lim.